Qala asy-syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al hadisu fihi al hasu 'ala ad-du'a. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berdoa. Wa su'alullahi ta'ala hajatil 'abdi wa matalibahu. Dan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan hamba dan keinginan-keinginannya. Faqad qala ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fil hadithil qudsi, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'aluni fa'utih, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, man yad'uni fa astajib lahu, man yas'aluni fa'utiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih doa yang dipanjatkan itu dilakukan di waktu-waktu yang mustajab, seperti bainal adhani wal iqamah, antara adhan dan iqamah. Faedah yang kedua, wa yadullu al-hadithu ala anna ma bainal adhani wa iqamati sholati waqtun fadilun yustajabu fihi ad-du'a wa yusma'u fihi an-nida fayanbaghi ijtinamuhu wa su'alullahi ta'ala fihi la'allahu an yastajiba li'abdihi da'watan la yashqa ba'daha abadan. Hadis di atas menunjukkan bahwasannya waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang mulia, yang dikabulkan padanya doa dan didengar padanya seruan, seruan kepada Allah. Fayam bagi ikhtinamuhu, maka seyogianya untuk memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah secara maksimal. Wa su'alullahi ta'ala fi, dan seyogianya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut antara azan dan iqamah. La'allahu an yastajiba li'abdihi da'watan la yashqa ba'daha abadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa hambanya, yang doa tersebut menjadi sebab dia tidak akan celaka selama-lamanya. Maka waktu antara azan dan iqamah, ya, jangan sampai terbuang sia-sia. Gunakan secara maksimal untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi seseorang dia berdoa di waktu tersebut, kemudian Allah mengabulkan doanya, yang karena sebab doa itu dia tidak akan celaka selama-lamanya. Kemudian faedah yang ketiga, al-hikmatu fi istijabati du'ai fi hadzal waqti wallahu a'lam annal insana madama yantadhiru as-salata fahuwa fi salatin was-salatu mautinu istijabati du'a li'annal 'abda yunaji rabbahu fiha. Faedah yang ketiga, hikmah dikabulkannya doa di waktu ini, yaitu di waktu antara azan dan iqamah. Wallahu a'lam, kata penulis, hikmahnya wallahu a'lam, bahwasannya seseorang selama dia menunggu sholat, ya, maka dia dihukumi sedang sholat. Dan sholat adalah salah satu waktu atau tempat dikabulkannya doa. Ketika berdoa, ketika sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Karena seorang hamba, li'annal abda yunaji rabbahu fiha, seorang hamba bermunajat kepada Allah di dalam sholat. Dan orang yang menunggu sholat, ya, antara adzan dan iqamah, ya, fahuwa fi sholah, maka dia dihukumi sebagai orang yang sholat. Orang yang sholat doanya makbul, ya, ketika dia berdoa ketika sholatnya, ya. Karena di dalam sholat seorang hamba dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat pun, ya, hendaknya seorang hamba memanfaatkan sholatnya, ya, untuk banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika sujudnya, ya, atau di akhir sholatnya sebelum salam. Ini waktu-waktu untuk berdoa di dalam sholat, ketika sujud dan sebelum salam di rakaat terakhir. Al-muhim, hadis di atas menunjukkan bahwasannya waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Maka jangan sampai berlalu begitu saja tanpa dimanfaatkan. Kemudian faedah yang keempat, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ad-du'a'u fi akhiris salati qabla al-khuruji minha masyru'un bisunnatil mustafidati wa ijma'il muslimin. Doa di akhir salat, ya, sebelum keluar dari salat, yaitu sebelum salam, ya, adalah disyariatkan, ya, amalan yang disyariatkan berdasarkan sunnah yang banyak, itu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak, dan berdasarkan ijma kaum muslimin, nah, bahwa berdoa di akhir sholat sebelum salam ini disyariatkan berdasarkan dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdasarkan ijma kaum muslimin. Wa amatul ad'iyatil muta'alliqati bis salati innama fa'alaha sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan mayoritas doa-doa yang berkaitan dengan salat, yaitu doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, innama fa'alaha sallallahu alaihi wasallam fiha, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu akhir salat sebelum salam. Jadi mayoritas doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca di dalam salat, ya, itu beliau lakukan di akhir salat sebelum salam. Beliau berdoa. Dan sangat dianjurkan doa-doa yang dipanjatkan di akhir sholat sebelum salam adalah doa-doa yang terkait dengan akhirat. Baik itu meminta surga, atau meminta ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau meminta hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisabai yasira. Atau doa-doa yang lain. Wa amara biha fiha. Doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, mayoritasnya beliau lakukan di akhir salat sebelum salam. Wa amara biha fiha, bahkan beliau memerintahkan untuk berdoa, ya, di akhir sholat. Wahuwa la'iku bihalil musalli al-muqbil ala rabbihi yunaji. Dan inilah yang pantas, ya, dengan keadaan orang yang sholat, yang dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepadanya. Sehingga sebelum salam dia berdoa. Fayastajibu minad du'ai ahabbahu ilaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Walyakun bi khusyu'in wa adabin. Dan hendaklah doa yang dipanjatkan itu dengan khusyuk dan dengan adab. Penuh khusyuk dan adab. Fa innahu la yustajabu du'a minal qalbil ghafil. Jadi doanya harus khusyuk. Dia faham apa yang dia pinta, apa yang dia panjatkan. Yang demikian karena doa tidak dikabulkan dari hati yang ghafil, dari hati yang lalai. Kalau seorang dia berdoa tapi enggak khusyuk, Hatinya lari kemana enggak tahu, ya. Dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulutnya mengucapkan ucapan doa ini. Ya, tapi hatinya masih di pasar atau masih memikirkan rumahnya, ya. Atau masih memikirkan masalah-masalah yang dihadapinya, enggak khusyuk, ya. Maka ini hati yang ghafil, hati yang lalai. Maka ketika seorang hamba ingin doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, ya, maka dia meminta dengan serius, ya, dengan penuh khusyuk, ya, dan hati yang hadir. Hatinya hadir, ya. Nah, karena doa tidak dikabulkan dari hati yang lalai. Tapi demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Salman radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran. Akhrajahu al-arba'atu illa an-Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum hayyun karimun, sesungguhnya Rabb kalian pemalu dan pemurah. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah malu dari hambanya apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya berdoa kepadanya, kepada Allah, kemudian mengembalikan kedua tangannya setelah berdoa sifron, dalam keadaan kosong. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i, berarti diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan, "Hadza haditsun masyhur." Hadis ini hadis yang masyhur. Rawahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam adadun minas sahabah. Telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok para sahabat. Sejumlah para sahabat, minhum di antaranya Ali dan Ibnu Umar dan Anas, ya. Dan juga Salman ini. Ya. Radhiyallahu taala anhum. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hayyun. yaitu Allah pemalu. Allah memiliki sifat al-haya, malu. Maka kita tetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-haya, malu. Karena disebutkan dalam hadis ini, malu yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hakikat malunya, ya, atau cara malunya, ya, itu perkara yang kita tidak mengetahuinya. Karena itu perkara gaib. Maka hakikatnya atau caranya, ya, itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-haya yang sesuai dengan kelayakan kemuliaannya dan keagungannya, tanpa kita mentahrifnya, tanpa menyelewengkannya, menyelewengkan maknanya, tanpa kita mentaktil, tanpa kita menolaknya, tanpa kita mentashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan juga tanpa mentakyif, membagaimanakannya atau memisalkannya. Di sini ada faedah kalimat sifr. Sifr artinya khaliyah, kosong. Maknanya lam yu'tihi ma sa'alahu. Maknanya Allah tidak memberikan atau tidak mengabulkan permintaannya. Dia mengembalikan kedua tangannya sifron dalam keadaan kosong. Artinya Allah tidak mengabulkan doanya. Itu Allah malu. Apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian mengembalikan kedua tangannya setelah berdoa dalam keadaan tidak dikabulkan, Allah malu. Dan kalimat as-sifr itu diambil dari kata as-safir. As-safir artinya as-sautul khali minal huruf, suara yang kosong dari huruf. Sehingga as-sifr artinya kosong. Maknanya lam yu'tihi ma sa'alahu. Allah tidak mengabulkan permintaannya. Ini menunjukkan bahwasannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa ini sebab dikabulkannya doa. Berarti dia serius, ya, ketika meminta. Sehingga hendaknya seorang hamba dia ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jal mengangkat kedua tangannya, ya. Itu menyatukan kedua telapak tangannya, ya. Kemudian ditengadahkan ke atas, ya, seperti orang yang sedang meminta. Dan ini menjadi sebab dikabulkannya doa. Kecuali pada tempat-tempat yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan, maka tidak perlu mengangkat kedua tangan. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis, kita langsung pada faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis Salman di atas. Yang pertama, al hadithu yadullu ala mashru'iyyati raf'il yadaini fid du'a. Hadis di atas menunjukkan disyariatkannya mengangkat kedua telapak tangan ketika berdoa. Wa raf'ul yadaini bidu'a'i minnal masailil lati tawatarat fiha al-ahadithu tawaturan ma'nawiyan. Dan mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk masalah-masalah yang di dalamnya hadis-hadis mutawatir, yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang mutawatir dengan tawatir yang maknawi. Nah, artinya banyak hadis-hadis, ya, nah, yang menunjukkan tentang mengangkat kedua telapak tangan ketika berdoa, ya, dari berbagai jalan, ya, riwayat. Faqad rawa minha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau faqad ruwiya minha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu mi'ati hadis. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengangkat kedua tangan atau mengangkat kedua telapak tangan ketika berdoa sekitar 100 hadis. Lakinnaha fi mawadhi' mukhtalifatin. Akan tetapi pada tempat-tempat yang berbeda. Fakullu wahidin minha lam yatawatir lafdhan. Setiap dari hadis-hadis tersebut tidak mutawatir secara lafaz, tapi mutawatir secara makna. Ini istilah dalam ilmu mustalah. Wa innamal qadrul mushtarak bainaha huwa raf'ul yadaini fid du'a. Dan kadar mushtarak, ya, antara hadis-hadis tersebut, ya, yaitu sisi kesamaan, ya, kadar sisi kesamaan hadis-hadis tersebut, ya, adalah dalam hal membahas raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Kadar lafad yang sama antara hadis-hadis tersebut, ya, karena hadisnya bermacam-macam, ya, pada tempat yang berbeda-beda juga, ya, dan mutawatirnya mutawatir makna bukan lafad, ya, namun kadar yang mustarok antara hadis-hadis tersebut, ya, kadar yang sama, ya, antara hadis-hadis tersebut adalah tentang raf'ul yadaini fid du'a, mengangkat kedua telapak tangan ketika berdoa. Fahuwa mutawatirun bi'tibari majmu'i turuki addalu kullun minha ala mas'alatin bi'ainiha. Maka hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatir bi'tibar, ya, dilihat dari terkumpulnya jalan-jalan riwayat hadis tersebut, yang setiap riwayatnya menunjukkan pada masalah tertentu. Nah, sehingga mutawatirnya adalah mutawatir maknawian secara makna, bukan mutawatir lafdhon. Nah, karena permasalahan yang dibahas dalam hadis berbeda-beda, ya. Tapi di situ ada lafaz tentang mengangkat kedua tangan, ya, atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan. Yaitu ketika berdoa. Kemudian faedah yang kedua, hikmatu raf'il yadaini asna'ad du'a. Hikmah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya izharul iftiqari wal faqati amamal ghaniyil kirim, menampakkan ya, kefakiran dan sikap butuh ya, di hadapan zat yang maha kaya dan maha dermawan ya, atau maha pemurah ya. Watafa'ulan fi an yadha'a fihi ma jalla wa ala al-hajatal matlubata minhu, dan sebagai tafa'ulan, tafa'ulan. Naam. Sebagai tafa'ulan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan ya, keperluan yang diminta tadi ya, hajat atau permintaan yang di panjatkan tersebut ya, Allah letakkan di atas kedua telapak tangannya ya. Jadi tafa'ulan, harapan, harapan baik ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan permintaan yang diminta itu di kedua telapak tangannya ya. Ini hikmah mengangkat kedua telapak tangan ketika berdoa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, liza fa innahu min karamihi wa judihi wa adfihi ala abdihi sa'ili yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran khalataini minal ata. Oleh karena ini termasuk dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemurahan Allah ya, dan belas kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang meminta ya. Allah Subhanahu wa taala malu ya, dari hambanya apabila dia mengangkat kedua telapak tangannya berdoa kepadanya, kemudian hamba tersebut mengembalikan kedua telapak tangannya dalam keadaan sifron ya, kosong dari pemberian. Ini menunjukkan apa? Kemurahan Allah dan kedermawanan Allah dan belas kasihnya Allah kepada hambanya yang meminta, di mana Allah malu dari hambanya apabila mengangkat kedua tangan yang berdoa kepadanya, kemudian tidak dikabulkan. Fa'innahu yajudu alaih, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberi. Fa'yu'tihi hajatahu, dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hajat dan keperluannya. Hajat dan keperluan orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa matlabahu, dan Allah akan memberi apa yang dia pinta dari keinginannya. Fahuwal karimul jawad, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pemurah lagi maha dermawan. Naam. Baik, selesai dari hadis Salman radhiyallahu taala anhu, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.